Oke, bersama Gary Mahesa juga newcomer. Bersama Ci Ageng. Kita berdua. tepuk dulu buat New Kampret. Yang paling rame dong.